Raya. Benarkah pagi ni hari raya? Benar. Patutlah ada rasa gembira. Kenapa? Di sinar mentari Aidilfitri. Semestinya sinar keberkatan di hari yang mulia. Mama. Ya sayang. Bagaimana nak merayakannya? Sujud pada Tuhan. Lepas sembahyang apakah pula? Bermaafkanlah. Sudah tentu. Saling bermaafan kita sekeluarga. Adik, ya. Jika dah faham artinya raya, adik faham. Bolehlah adik keluar gembira. Boleh. Ziarahi rakan saudara mara. Erakan silaturahim di hari raya. Benar. Patutlah ada rasa gembira. Kenapa? Di sinar mentari Aidilfitri. Semestinya sinar keberkatan di hari yang mulia. Mama. Ya sayang. Bagaimana nak merayakannya? Sujud pada Tuhan. Lepas sembahyang apakah pula? Bermaafkanlah. Ampunkan segala dosa adik. Sudah tentu. Jika dah faham artinya raya, adik faham. Bolehlah adik keluar gembira. Boleh. Ziarahi rakan saudara mara. Erakan silaturahim di hari raya.